berjalan di gelap malam, langkahku pun tertati, telah membeku hatiku ini. Rasanya kau takkan tahu. Untuk sejenak ini ku akhiri, namun rasa cinta tak ingin berlalu. Cuma kamu yang mampu sembuhkan hati yang terluka. Aku yang terluka karena kamu. Ku berharap kau sadari betapa sakitnya aku. Dihianati kamu.